Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif al-syekh al-doktor al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Al-thalis, yang ketiga, itu dari simat al-manhajus salafi, dari ciri khas atau karakteristik dari manhajus salafi. Yang ketiga, qauluhu subhanahu wa ta'ala fi suratil Fatihah. Masih terkait dengan penyebutan dalil-dalil dari ciri khas dan karakteristik dari manhaj al-manhajus salafi. Yang ketiga, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladhina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, waladhallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi Ghathatil Lahfan, berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim di dalam kitab beliau yang berjudul Ighathatul Lahfan, هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Jalan yang lurus ini, itu yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim, yang kita senantiasa membacanya, memintanya kepada Allah di setiap salat kita, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Dijelaskan oleh Imam Ibnu al-Qayyim di dalam kitab beliau ini. Hadas siratul mustaqim, jalan yang lurus ini, yang Allah wasiatkan kita untuk mengikutinya, adalah as-siratul ladhi kan alaihin nabi, adalah jalan yang berada di atasnya Nabi. Itu jalan yang Nabi berada di atasnya dan menempuhnya. Washabu, begitu pula jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya. Jalan yang para sahabat Nabi berada di atasnya. Wahuwa qasdus sabil. Dan as-siratul mustaqim, nama lainnya juga qasdus sabil. Ya, qasdus sabil ini nama lain dari as-siratul mustaqim. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ay as-siratul mustaqim. Ya, jadi qasdus sabil itu juga as-siratul mustaqim, alladhi huwa aqrabut turuqi wa akhsaruha musilun ilallah. Yaitu jalan yang paling dekat dan paling singkat untuk bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia, jika ingin menuju ke suatu tempat, kita pasti cari jalan yang paling singkat. Jalan pintas yang paling bisa cepat mengantarkan ke tujuan kita tersebut. Maka begitu pula ketika seorang hamba menempuh perjalanan maknawi untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kebahagiaan di negeri akhirat, jalan yang paling cepat, paling ringkas dan paling singkat adalah menempuh as-siratul mustaqim ini. Menempuh qasdus sabil. Dan jangan sampai keluar darinya. Karena kalau keluar saja, keluar sedikit saja dari as-siratul mustaqim, dari qasdus sabil, dia akan tersesat. Ya, dia akan ya, lebih jauh untuk bisa menempuh, untuk bisa sampai ke tujuannya. Wa ma kharaja anhu fa huwa minas subulil ja'irah. Dan apa yang keluar darinya, keluar dari as-siratul mustaqim itu, maka itu termasuk jalan-jalan yang bengkok atau jalan-jalan yang menyimpang. Penyebutan istilah qasdus sabil atau as-subul al-ja'irah ini disebutkan dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ja'ir. Dan Allah lah yang menjelaskan qasdus sabil, menjelaskan tentang jalan yang lurus. Wa minha ja'ir, dan di antara jalan-jalan itu ada jalan-jalan yang menyimpang, ada jalan-jalan yang bengkok. Lau syaa'a lahadakum ajma'in, walau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya. Tapi karena hikmah Allah, Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Itu merupakan keutamaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana ada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang tidak Allah berikan hidayah. Dan itu adalah semata-mata hikmah dari Allah dan keadilannya. Ayat tersebut disebutkan dalam surat An-Nahl di dalam Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala, lakinnal jawra qad yakunu jawran aziman anis sirat. Akan tapi penyimpangan, itu al-jawr, itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya. Bisa jadi penyimpangannya itu besar, ketika menyimpang dari as-siratul mustaqim, penyimpangannya jauh. Waqad yakunu yasiran, bisa jadi penyimpangannya hanya sedikit. Menyimpangnya hanya sedikit. Wa baina dzalika maratibu la yuhsiha illallah. Dan di antara itu ada tingkatan-tingkatan penyimpangan yang tidak bisa menghitungnya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza kattariqil hissi. Ini permisalannya seperti jalan yang ya, jalan yang kita lalui biasanya di dunia ini. Fa innas salika qad ya'dilu anhu wa yajuru jawran fahishan. Terkadang seorang yang sedang berjalan menempuh suatu perjalanan, dia kesasar ya. Kesasarnya jauh. Wa qad yajuru duna dzalik, bisa jadi dia ketika menyimpang dari jalan yang benar, kesasarnya itu di bawah itu ya, berbeda-beda tingkat penyimpangannya. Fal mizanul ladzi tu'rafu bihil istiqamatu 'ala at-tariqi wal jawri anhu huwa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kalau di kehidupan dunia kita menempuh sebuah perjalanan, sedang berjalan, berkendaraan, kita ingin menuju suatu tempat, untuk bisa memastikan kita ini sedang, kita masih berada di atas jalur yang benar ataukah kesasar, bagaimana cara memeriksanya? Melihat peta. Ya, melihat peta. Apakah sudah benar jalan yang kita tempuh ini, atau kita menyimpang, atau kita kesasar. Kalau kita kesasar, kita harus segera balik lagi. kembali ke jalan yang lurus biar bisa sampai tujuan. Adapun at-tariq al-ma'nawi, jalan maknawi yang ditempuh seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, bagaimana petanya? Bagaimana tolak ukurnya untuk bisa mengetahui jalan yang sudah ditempuh itu, yang jalan yang ditempuh itu sudah benar mengantarkan kepada Allah ataukah justru sebaliknya? Jalan yang ditempuh ternyata jalan yang menyimpang, jalan yang sesat. Tolak ukurnya adalah dijelaskan di sini, fal mizan, timbangan yang dengannya diketahui apakah seorang hamba istiqamah berjalan di atas jalan yang benar ataukah dia telah menyimpang tersesat. Tolak ukurnya, timbangannya adalah makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alaihi, yaitu apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Itulah tolak ukurnya. Bagaimana metode atau prinsip Rasulullah dan para sahabat? Bagaimana akidah Rasulullah dan para sahabat? Bagaimana ibadah, muamalah, dan sebagainya? Sehingga tolak ukurnya adalah sahabat dan Rasulullah dan para sahabat. Wal jairu anhu, dan orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah, menyimpang dari jalan para sahabat, itu ada beberapa kondisi. Imma mufarritun zalimun, bisa jadi orang yang menyimpang itu kondisinya adalah orang yang mufarrit, orang yang meremehkan, menyepelekan, zalim. Au mujtahidun muta'awil, atau dia adalah seorang yang mujtahid tapi melakukan ta'wil. Au muqallid jahil, atau orang yang taklid dan tidak memiliki ilmu. Ini diantara sebab-sebab yang menjadikan seorang menyimpang dari jalan yang lurus. Yang pertama karena sikap tafrid, sikap meremehkan dalam beragama, sikap menyepelekan, bermudah-mudahan, ya, kezaliman, kemudian ta'wil, melakukan ta'wil-ta'wil, ya, tanpa ada dalil yang membenarkan takwil tersebut, atau sikap taklid. Ini juga diantara sebab yang menjadikan seorang menyimpang. Sikap taklid, beragama tapi tidak didasarkan pada dalil, beragama hanya berdasarkan pada sikap ikut-ikutan saja, ya. Dan juga al-jahl, kebodohan tentang perkara agama. Wa kullu dzalika qad nahallahu anhu, itu semua telah Allah larang. Allah telah melarang darinya. Falam yabqa illa al-iqtisad wal-i'tisamu bis-sunnah wa 'alayha madaruddin, dan tidak ada yang tersisa, yaitu untuk bisa tetap berada di atas jalan yang lurus, kecuali sikap al-iqtisad, yaitu sikap pertengahan, dan sikap i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah. Wa 'alaiha madaruddin, dan di atas itulah, di atas hal inilah inti dari agama, inti atau poros dari agama Islam, yaitu sikap pertengahan dan sikap i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-muallif hafizahullah, faman lazima السلفية الحق بعلم وعدل كان وسطا بين فرق الحلاك والضلال إذ الحق وسط بين ضلالتين. Barang siapa yang menempuh السلفية, menetapi manhaj السلفي yang benar dengan ilmu dan sikap adil, كان وسطا بين فرق الحلاك, maka dia berada di posisi pertengahan, itu di atas kebenaran, di antara kelompok-kelompok yang binasa dan sesat. Itu dia selamat dari kelompok-kelompok yang binasa dan sesat. Idzil haqqu wasatun baina dhalalatain, karena kebenaran itu memang berada di suatu posisi pertengahan di antara dua kesesatan. Yang dimaksud dengan dua kesesatan ini adalah sikap ifrat, ya, ekstrim kanan, atau sikap tafrit, ekstrim kiri. Yang kedua-duanya adalah sesat, ya. Adapun kebenaran berada di tengah-tengahnya. Tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, tidak pula tafrit, atau yaitu menyepelekan atau meremehkan. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullah, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, ma min amrin amara Allah ta'ala bihi illa 'arada asy-syaitanu fihi bi khaslatain. Tidaklah Allah, tidaklah satu perintah yang Allah perintahkan kecuali syaitan menentang dan menolaknya dengan dua cara. La yubali ayyuhuma asaba. Syaitan tidak peduli mana di antara dua cara itu yang berhasil. Yaitu yang pertama al-ghulu. Sikap ghulu berlebih-lebihan dalam agama, sikap melampaui batas. Cara yang kedua yang ditempuh syaitan untuk menentang perintah Allah adalah sikap taksir. Sikap menyepelekan, sikap meremehkan. Sikap menggampang-gampangkan. Ini dua cara syaitan untuk apa? Untuk menyimpang, untuk menyimpangkan hamba-hamba Allah dari perintah Allah. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ma amara Allahu 'azza wa jalla bi amrin. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah illa walisyaitani fihi nazaghatan, kecuali syaitan memiliki dua bentuk waswas atau dua bentuk godaan kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama imma taksirun wa tafritun. Yang pertama dengan cara sikap taksir wa tafrit. Taksir sikap meremehkan. Tafrit juga semakna sikap menyepelekan. Wa imma ifratun wa ghuluwun. Atau dengan kebalikannya, sikap ifrat berlebih-lebihan dan ghulu, melampaui batas. Fala yubali bima dhafara minal 'abd minal khathiatain. Syaitan tidak peduli mana yang berhasil di antara dua cara itu. Yang berhasil dia kenakan kepada seorang hamba dari dua kesalahan itu. Fa innahu ya'ti ila qalbil 'abd fayushammuhu. Karena syaitan itu di antara bentuk tipu daya dan cara dia untuk menyimpangkan Bani Adam adalah dia akan mendatangi hati manusia, hati hamba tersebut. Fayushammuhu, dan dia akan mengendusnya. Ya, permisalannya seperti orang yang sedang memeriksa sebuah benda, sebuah barang, diendus baunya. Nah, ini barang bagus atau bagaimana kondisinya ini? Ya, dicek, diperiksa. Syaitan juga seperti itu. Dia akan mendatangi hati manusia dan dia akan mengendusnya, memeriksanya. Fa'in wajada fihi taksiran. Jika syaitan mendapati dalam hati hamba tersebut sikap taksir, meremehkan, wafutur, sikap lemah, ya, semangatnya rendah, watawanian, kendor dia dalam melaksanakan agama, watarkhisan, ada sikap bermudah-mudahan. Ketika datang syariat Allah, dia bermudah-mudahan, tidak bersegera melaksanakannya. Ketika ada perintah Allah, ya sudahlah nanti saja, gampang itu. Ketika ada larangan Allah, ah tidak apa-apa, Allah kan maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, ini sikap bermudah-mudahan, sikap meremehkan. Jika syaitan mendapati hal itu pada hati seorang hamba, apa yang dia lakukan? Akhadahu min hadhil khittah atau min hadhil khuttah. Syaitan akan semakin menggelincirkan dia dari sisi ini. Fathabbatahu wa aqa'adahu. Dia akan semakin menakut-nakuti orang tersebut, hamba tersebut, agar jangan melakukan syariat Allah. Jangan menerapkan syariat Allah, jangan melakukan perintah Allah. Kamu jangan lakukan ini, kamu nanti akan mendapatkan ini dan itu. Jangan kamu lakukan syariat ini, nanti kamu dicela manusia, kamu dijauhi manusia, ya. Dan sebagainya, ditakut-takuti dan dihalang-halangi dari melakukan perintah Allah. Wa aqadahu, bahkan syaitan akan melumpuhkan dia. Jadi kalau ada sikap lemah pada diri seorang hamba, syaitan akan berusaha semakin melemahkan hamba tersebut dan bahkan melumpuhkannya. Wa darabahu bil kasal, syaitan akan menimpakan penyakit dalam hatinya berupa sikap malas. Wa tawani, sikap kendor. Wal futur, sikap putus asa. Wa fataha lahu babat ta'wilat war raja, dan syaitan akan membuka selebar-lebarnya pintu ta'wil dan pintu roja, pintu harapan. Ya tadi, ketika datang perintah Allah, sudahlah nanti, ya. Waktu kan masih panjang. Jangan terburu-buru melakukan perintah Allah. Atau ketika datang larangan Allah, dia tahu ini hal yang dilarang, dia, syaitan akan membukakan pintu harapan. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, Maha Penerima Tobat, sudah tidak apa-apa sekali-kali berbuat dosa. Ini, pintu harapan, pintu rojak dibuka syaitan selebar-lebarnya. Wa ghaira dzalik, dan yang semisal itu, hatta rubbama tarakal abdul ma'mura jumlatan, sampai bisa jadi ketika si hamba tadi menuruti terus godaan syaitan, sampai akhirnya hamba tersebut meninggalkan perintah Allah seluruhnya. Wal'iyadu billah. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam bujuk rayu syaitan. Kalau kita merasakan dalam diri kita sikap ini tadi, taksir atau futur, putus asa, jangan diikuti. Ya, harus kita lawan, harus kita benahi. Kembali kepada sikap pertengahan. Ya. Karena kalau kita turuti terus, syaitan akan semakin menarik kita, dan akhirnya ini tadi, akhirnya meninggalkan perintah Allah seluruhnya. Karena syaitan tidak pernah puas. Tidak pernah puas ketika hamba itu melakukan kesalahan, dia akan semakin menyeret hamba tersebut melakukan kesalahan yang berikutnya dan berikutnya, sampai tingkat yang paling parah. Qala rahimahullah, wa in wajada indahu hadaran wajiddan. Ini sebaliknya. Ketika syaitan mendatangi kalbu seorang hamba, mengendusnya, dia mendapati bahwasanya hamba tersebut memiliki sikap hadar, memiliki sikap waspada, wajid dan kesungguhan, keseriusan, semangat dalam menjalankan agama. Syaitan juga tidak berhenti melancarkan tipu dayanya. Watashmiran wa nahdatan. Dia mendapati dalam hati hamba tersebut sikap tashmir, kesungguhan, wanahdoh, bangkit, ya, senantiasa bangkit untuk melakukan syariat, untuk mengamalkan syariat Allah. Ya, intinya punya semangat tinggi dalam mengamalkan agama. Wa aisa ayyakhudahu min hadal bab. Syaitan putus asa untuk melemahkan orang ini. Ya, seperti kondisi hamba yang pertama tadi, syaitan putus asa. Ya, karena hamba ini, hamba yang kedua ini punya kesungguhan. Jadi tidak bisa ditarik ke seperti kondisi yang pertama, yaitu sikap meremehkan, sikap menyepelekan. Maka apa? Syaitan akan melancarkan bentuk tipu daya yang lain. Amarahu bil ijtihad zaid. Syaitan akan memerintahkan dia untuk melakukan ijtihad, amalan-amalan yang tambah. Amalan-amalan yang melebihi apa yang telah disyariatkan. Itu sikap melampaui batas. Wasawwalalahu anna hadza la yakfika. Syaitan akan membujuk dia terus. Tidaknya sekali, dua kali, bahkan berulang-ulang syaitan akan terus membujuknya dan menggambarkan bahasanya apa yang dia amalkan ketika amalan itu masih sesuai dengan sunnah, dia akan menggambarkan amalan tersebut tidak mencukupimu. Kalau engkau hanya beramal sesuai sunnah, tidak cukup ini. Wa himmatuka fawqa hadha. Semangatmu, cita-citamu lebih dari ini. Wa yambaghi an tazida 'alal 'amilin. Maka seharusnya engkau menambah amalanmu melebihi orang-orang yang beramal. Wa alla tarquda idza raqadu. Dan jangan engkau tidur ketika mereka tidur. Wala tufthira idza aftaru, dan jangan engkau berbuka ketika mereka berbuka. Wa nahwa dzalika minal ifrat wat ta'addi, atau yang semisal ini dari sikap ifrat melampaui batas dan at-ta'addi, yaitu sikap berlebihan. Di antara orang-orang yang seperti ini tertimpa penyakit ini, punya semangat tapi berlebihan. Sebagaimana yang dikisahkan di zaman Rasulullah, ya, ada tiga orang mendatangi beliau kemudian mengatakan apa? Wan usalliya wan aqumal lail wal arqud. Aku akan menghidupkan malam, salat malam dan tidak tidur sama sekali. Ada yang lain yang kedua ingin puasa dan tidak berbuka selama-lamanya. Ini sikap apa? Ifrat. Sikap gulu, berlebihan. Atau yang semisal itu, fayahmiluhu 'alal ghuluwi wal mujawazati wa ta'addi siratil mustaqim. Sehingga karena bujuk rayu syaitan ini menjadikan hamba tersebut terjatuh pada sikap ghulu, sikap berlebihan, wal mujawazah, sikap melampaui batas, wa ta'addi siratil mustaqim, dan akhirnya dia melampaui, melewati as-siratal mustaqim, yaitu melampaui batas jalan yang benar. Kama yahmilul awwala 'ala at-taqsir dunahu wa alla yaqrubahu. Sehingga akhirnya syaitan berhasil menyimpangkan orang yang kedua ini. Sebagaimana syaitan telah berhasil membawa orang jenis yang pertama tadi untuk terjatuh pada sikap taksir, meremehkan dan menyepelekan, yang menjadikan dia tidak bisa mendekat ke jalan yang lurus, ya. Naam, dan tidak bisa mendekatinya, seperti itu ya. Jadi kalau jenis yang pertama, hamba yang pertama, syaitan berusaha jangan sampai hamba itu mendekat ke as-siratul mustaqim. Kalau hamba yang kedua, dia sudah berjalan tapi berusaha untuk disimpangkan, ya. Intinya apa? Wa maqsuduhu minar rajulain, keinginan syaitan, maksud dari syaitan dari kedua orang tadi, ikhrajuhuma 'anil siratil mustaqim, mengeluarkan keduanya dari as-siratul mustaqim. Hadza bi alla yaqrabahu. Jenis yang pertama, syaitan berusaha jangan sampai orang itu mendekati as-siratul mustaqim, wala yadnu minhu, dan jangan sampai mendekat kepadanya. Wa hadza bi ayyujawizahu wa yata'addahu. Adapun jenis yang kedua, syaitan berusaha agar orang itu melewati dan melampaui batas dari as-siratul mustaqim. Wa qad futina bi hadza aktsarul khalqi, dan telah tertimpa fitnah ini kebanyakan makhluk. Wala yunji min dzalika illa ilmun rasikh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari dua hal ini kecuali ilmu yang kokoh. Wa imanun, dan keimanan. Wa quwwatun 'ala muharabatihi, dan kekuatan untuk melawan bujuk rayu dan tipu daya syaitan. Wa luzumul wasat, dan sikap pertengahan. Wallahul musta'an, dan Allah lah satu-satunya zat yang dimintai pertolongan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mubayyinan wasatiyyata ahli sunnati fi kitabih, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang sikap pertengahan Ahlussunnah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wa kadzalika fi sa'iri abwabi sunnati hum wasat. Setelah Syekhul Islam menjelaskan tentang beberapa bentuk penyimpangan dari kelompok yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, maka ketika beliau menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah, wa kadzalika fi sa'iri abwabi sunnah hum wasat, demikian di seluruh bab-bab sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada sikap pertengahan. Li'annahum mutamassikuna bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah. Wa mattafaq alaihi sabiqun minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum biihsan, dan karena mereka berpegang teguh pada apa yang telah disepakati oleh para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.